asalkan kita bisa tuk bersama. Tak pernah ku mengeluhkan hadirmu, walau terkadang sakit di hatiku. Tak pernah ku mengeluhkan hadirmu, walau terkadang sakit di hatiku. Namun mengapa yang aku rasakan tak seindah cinta yang ku berikan. Kau sakiti diriku, kau lukai semau hatimu kekasih. Kau sakiti diriku, kau lukai semau hatimu kekasih. Katanya tak seindah.